kita ulang ya. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang masuknya Makbar Hasya. Disebutkan di situ di antara isu syad yang banyak dibawakan oleh ahli nahwu adalah hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Usama. Usama tu ahab nas ilayya mahasha Fatimah. Ya. Atau kita ada lagi masalah. Insyaallah alhamdulillah shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Ya, penjelasan Usama ahab nas ilayya mahasha Fatimah. Kita ulang nomor 2 ya. Akhraj Ahmad di musnadih an Salim an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Usamatu ahabbu an-nas ilayya ma hasha Fatimata wala ghayraha. Dari Salim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Usama, lebih aku cintai ataupun manusia yang paling aku cintai, dan beliau tidak mengecualikan Fatimah, tidak boleh selainnya. Berarti di sini hasyanya sebagai apa? Fi'il ya, maknya nafiyah. Wa akhraja fil musnad an Salim an abihi annahu kana yasma'uhu yuhadith an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hin ammara Usama ibn Zaid al hadith. Dari Salim dari bapaknya Ibn Umar bahwasanya beliau Ibn Umar mendengar yuhadith an Rasulillah, ataupun Salim mendengar Ibn Umar mengisahkan tentang Rasulullah ketika beliau mengangkat Usama sebagai amir ila akhir hadis. Wa fi khatimati, di akhir hadisnya disebutkan, qala Salim, kata Salim anak Ibnu Umar, sami'tu Abdullah yuhadith hadzal hadis, saya mendengar Abdullah membacakan hadis ini. Ma sami'tu Abdullah yuhadith hadzal hadis qad, saya belum pernah mendengar Abdullah menceritakan hadis ini sama sekali. Illa qal, kecuali kalau dia mengisahkan hadis ini, Usama ahabbun nas ilayya, masih beliau tambahkan di situ mahasya Fatimah, ya, dan beliau tidak mengecualikan Fatimah. Wa qawlu Salim fi khatimah ar-riwayah fi Sunan al-Kubra, disebutkan dalam Sunan al-Kubra, itu ucapan Salim. Ya, tawahama an-nuhata, para ahli nahwu menyangka bahwasanya ucapan mahasya Fatimah itu adalah ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga digolongkan atau dijadikan bahkan sebagai syahid dari apa? Masuknya mak pada hasya. Padahal kalau si bawahi berpendapat bagaimana hasya? Dia hanya mengejarkan isim setelahnya. Tawahaman nuhat, para ahli nahu memahami keliru bahwasanya ucapan mahasya Fatimah adalah disangka ucapan Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga mereka menjadikan hasya istitsnaiyah. Wa istadallu bihi ala anna hasya al-istitsnaiyah yajuz an tadkhula 'alayha ma, dan mereka berdalil dengan hadis ini bahwasanya hasya al-istitsnaiyah boleh untuk dimasuki ma, seperti apa? 'Ada dan khala. Wa dzalika ghairu mu'ayyin. Dan yang demikian tidaklah mesti. Bal yajuz, bahkan masih bisa, an yakuna hadzal kalam min kalami rawi, untuk kalam ini yakni mahasya Fatimah bersumber dari kalamnya ar-rawi, yaqib bihi ala qawli rasul, yang dia perawi ini menyertakan bersama ucapan rasul, Usama tu ahabbu nas ilayya, ini ucapan rasulnya, kemudian disertakan oleh rawi nih dengan apa? Mahasya Fatimah. Yuridu rawi, rawi menghendaki bidhalik dengan ucapannya itu mahasya Fatimah, an yubayyin annahu alaihi salatu wasalam, untuk menjelaskan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yastathni ahadan min ahli baiti la Fatimah wa la ghairaha, beliau tidak mengecualikan satu pun dari keluarganya, tidak Fatimah, tidak pula selainnya. Maka maknya di sini nafiyah, hasyanya fil maum, maka ditulisnya harusnya dengan ya, ya, wa hasya filun maum, bukan dengan alif, untuk membedakan antara hasya yang merupakan fi'il yang mutasarrif dengan hasya istitsnaiyah. Wa fa'iluhu dhamir musattir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila nabi. Jadi hasya itu huwa, kembalinya kepada nabi, sehingga artinya kalau hasyanya mutasarrif, Usama ahabun nas ilayya, Usama adalah manusia yang paling aku cintai, kemudian ditambahkan penjelasannya oleh perawi, mahasya Fatimah, beliau Rasulullah tidak mengecualikan Fatimah. Ini yani yang paling dicintai oleh beliau, Usama. Tidak mengecualikan seorang pun dari ahli baitnya. Wa Fatimah maf'ulun bih. Ya, walaysat hasya hadhihi al-istitsna'iyyah. Sehingga hasya di sini bukanlah hasya al-istitsna'iyyah. Bal ya fi'lun mutasarrif, fa'an ila fi'lin mutasarrif. Tam at-tasarruf tuktabu alifuhu ya'an likaunihi rabi'ah. Al-mudari'uhu alladhi tasrusih. Jika yang disahihkan ucapan siapa? Ibnu Umar. Sedangkan mereka kebanyakan ahli nahu menyangka bahwasanya mahasya Fatimah itu ucapan Rasulullah sehingga dibawa kepada hasya al-istitsna'iyyah. Dan itu dijadikan sebagai dalil akan bolehnya ma masuk pada hasya. Dan ketika itu dia datang sebagai fi'il, menasabkan maf'ul setelahnya sebagaimana pada apa ada dan khala. Sudah jelas ya? Apa? Ya karena mereka menyangkanya istitsna iya ya tulisnya alif. Ya, murojaah. Seperti biasa di Arab dibaca dulu baitnya di Arab dan disebutkan faedahnya. Mastathnatil ma'tama min yantasib wa ba'da nafin aw kana fin intukhib. Ya. Qala an-nazim rahimahullahi alaihi mastathnatil ma'tama min yantasib wa ba'da nafin aw kana fin intukhib. Ma موصولة في محل رفع مبتدأ استثنت لا فعل وفاعل استثنى فعل الماض مبني على السكون مبني على الفتح المقدر والتاء للتأنيث المذوفة فعل الماض مبني على الفتح المقدر على العلي مذوفة والتاء للتأنيث إلا يقصد به لفظه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على أخيه منام ذري اشتغال المحل بحركة الحكاية والجملة في محل والجملة استثنى وفاعله لا محل لها من الإعراب صله موصول والأعد محذوف ما استثنته إلا مع تمام مع ظرف مكان منصوب وعلامة نسبه الفتحة وسكن للضرورة والظرف متعلق باستثنت وهو مضاف تمام مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة الضاد إلى آخره ينتصب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناسب والجازم وعلامة رفعه الضمة الضاد إلى آخره وسكن للضرورة وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما والجملة فعلية في محل رفع خبر وهو حرف عطف وبعد نفي أو كنفي تخب بعد ظرف مكان منصوب متعلق ب بنتخب الآتي وهو مضاف نفي مضاف إليه مجرور وعلامة جره القسم وقول آخره أو لتخير كنف جار مجرور متعلق أن تخيف على تيضا أو حرف عطف كاف جر مجرور متعلق بن تخيف كاف حرف جر نف اسم مجرور بالكاف علامة جر الكسر نظر آخره أن تخيف فعل ماض مغير صيغة ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا اتباع ما اتصل اتباع نائب الفاعل المرفوع وعلامة رفعه الضمة ظهر آخره وهو مضاف ما اسم ما موصولة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه اتصل فعل وفاعل فعل ماض مبني على الفتح أي مبني على الفتح وفاعل ضمير مستتر فيه جوازة ويدعو إلى ما والجملة لا محل لها من أورب لأنها جملة صلة ومعنى بيت apa yang dimustasnakan dengan illa pada kalam yang tam maka nasabkanlah maka wajib nasab dan setelah nafi atau syibun nafi maka pada mustasna yang mutasil dipilih dipilih itba sebagai badal daripada nasu sebagai mustasna hukum mustasna yang ia datang setelah kalam yang tam dan mujab adalah dari qaidnya musannif rahimahullah pada kalam setelahnya wansib man qada وَبَعْدَ نَفْءٍ أَوْ كَنَفْءٍ تُخِبْ Adapun keterangannya ialah wajibnya menasukkan sebagai mustasna jika datang setelah kalam yang tam dan mujab contohnya قَوْمَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدَ apakah yang mutasilnya atau yang mukadinya contohnya قَوْمَ الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارَ Adapun yang dipilih sebelumnya adapun jika datang setelah kalam yang tam tapi ghair mujab apakah itu nafi atau syibun nafi berupa istifham atau nahi maka lebih dipilih itba' sebagai badal daripada nasab contohnya maqamal qawmu illa zaidun dipilih zaidun dan boleh juga zaida tetapi di sana ada tempat-tempat yang mana nasab sebagai istisna lebih dipilih daripada badal ada tiga tempat yang pertama jika mustasnanya mendahului mustasna minhu contohnya maqama illa zaidan alqawmu lebih pilih nasab sebagai mustasna meskipun kalamnya tam wa mujab karena kalau karena demikian akan melazimi didahulukannya badal dari karena kalau diitba' dibaca Zaidun al-Qawmu maka akan melazimi didahulukannya al-badal dari mubdal minhu atau merubah yang dari yang afinya tabi' di matbu' di sini tempat yang pertama tempat yang kedua jika dipisah antara mustasna minhu dengan mustasna dengan misah yang panjang seperti lam yazurni ahadun asna maradi asna maradi bin ma'a man kidai zamanin tawin illa zaida amin sini pemisahnya panjang antara mustasna minhu dengan mustasna maka lebih dipilih nasab sebagai istisna daripada itba' sebagai badal. Kenapa? Karena yang namanya itba' dipilih ketika dipilih tujuannya untuk tasyakul fil kalam. Adapun pada contoh tadi tidak terhasil tidak dihasilkan tasyakul ketika panjangnya pemisah. Kemudian yang ketiga, tempat yang ketiga adalah kalam sebagai jawaban dari ucapan yang lain yang mana ucapan tersebut keadaannya wajib nasab sebagai istisna contohnya sebagai ada orang yang berkata kepadamu, najahat tullabu illa aliyan. Maka engkau menjawab, ma najahat tullabu illa aliyan, untuk tasyakul, sebagai agar sama dengan kalimat yang sebelumnya. Di sini mendapat Al-Basrah kebanyakan Al-Nahu dan Basriin menasubkan mustasna ketika wajib, yang menasubkan mustasna ketika kalam yang tam dan mujab. Adapun orang-orang Kufah, mereka membolehkan isba' pada kalam yang tam dan mujab. Contohnya pada ucapan syair, wabis salimati minhum manzinu khalaqu afin taghayyara afin taghayyara illa lu'yu wal watidu. Orang-orang Kufah membolehkan dengan dalil ini, tetapi orang Basrah dan jumhur ulama nahwu mereka tidak membolehkannya dan menakwilnya. Nakwil pada semisal yang tadi, dengan menakwil kalam yang nafi padanya. Pada contoh tadi, afin taghayyara, afin taghayyara illa nu'yu wal watidu, taghayyara di sini ditakwil dengan makna yang nafi, yaitu dengan makna lam lam yamqa ala halihi. Kalau ditakwil dengan ini, maka jadilah kalam tam ghair mujab. Wal mufrad tahqiqan aw ta. Definisi istisna setelah istilahan adalah al mufrad bi illa tahqiqan aw taqdiran min madh. Al mufrad bi illa aw ihda akhwatiha haqiqatan aw taqdiran min madhkurin aw matrukin. Al-mukhraj tahqiqan aw taqdiran min madhkurin aw matrukin bi illa aw fi ma'naha. Masuk pada kata ini adalah al-badal. Jenisnya mencukup badal. Akal tu ar-raghita thuluthahu. Kemudian dengan man tahqiqan atau taqdiran, ini istisna yang tam dan mujam. Tam. Mujab dan ghairu mujab. Masuk pada contoh al-mukhraj, yakni apa yang dikeluarkan dengan semisal badal. Contoh ucapanmu akal turungi fatul sa'u, atau sifat contoh ucapanmu a'tiq raqabatan mu'minatan, ataupun masuk padanya syarat uktul zimmiyan in haruba. Kemudian masuk pada kalimat berikutnya dengan ghayah. Wa atimmu siyama ila al-lail thumma atimmu siyama ila al-lail. Kemudian pada kalimat setelahnya tahqiqan au taqdira, masuk padanya isi atau sebelumnya, maka masuk padanya istisna atau mukhraj dengan istisna amal qawmu illa zaidah. Kemudian pada kalimat setelahnya tahqiqan au taqdiran, masuk pada definisi ini adalah yang tam dan yang mufarrad, dua macam dalil, macam istisna al al mutasil al munqati al min mazkurin aw matrukin. Al-mukhraj tahqiqan aw taqdiran, sebutkan definisi istitsna adalah al-mukhraj tahqiqan aw taqdiran min mazkurin aw matrukin illa aw fi ma ma'na. Masuk pada definisi al-mukhraj apa yang dikeluarkan dengan badal, yakni pada contoh semisal laqad rughifa thuluthahu, atau dengan sifat a'ti naqabatan mu'minah, atau dengan syarat uktul zimmiyan in haruba, atau dengan ghayah, contohnya summa timu siyama ila lain, atau dengan yang terakhir istisna amal qawmu illa zaidan. Kemudian tahqiqan wa taqdiran, isyarah ila isyarah kepada dua macam mustasna. Kalau yang tahqiqan itu yang mutasil, kalau yang taqdiran itu yang mengkodi'. Kalau min mazkurin au matrukin, isyarat kepada pada kata mazkur kepada istisna yang tam, wa matruk kepada isyarat kepada kata yang mufarrad, bi illa au ihda au fi ma ma'a, isyarat kepada seluruh macam adawat istisna yang sisanya selain illa. وانسب قال ناظم رحمه الله تعالى اتبع ما اتصل وانسب من قطع وان تميم في ابدال وقع اعربه اتبع نائب الفاعل لانتخب ما اسم موصول مضاف اليه اتصل فعل الماض مبني على الفتح وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وجملة فعل وفاعل لا محل له من الإعراب صلة الموصول لا محل لها من الإعراب صلة الموصول وانسب من قطع واو عاطفة انسب فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت من قطع ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لانسب ان قطع فعل ماض مبني على الفتح وسكن للوقف وفاعله ضمير مستتر به jawazan taqdiruhu huwa. Wa an tamimin jarun majrurun muta'alliqun bi waqa. Fihi jarun majrurun fi mahalli raf'in khabar muqaddam ibdalun mubtada'un marfu'un wa la matrafihi dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Wa huwa nakirah wa musawwighuhu li tanwi' waqa' fi'l mawd mabniun 'ala fathi wa sukin al-waqf wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa wa jumlatu fi'liyah ya'ud ila ibdal وجملة فعلية من الفعل والفاعل في محل رفع نعت لإبدال. معنى البيت dan setelah nafi dan sibu nafi dipilih itba apabila mustasanya mutasil dan kau nasabkan mustasna apabila istitanya munqati'. Wa anta mimin fi idalun waqa'. Dan menurut pendapat Banu Tamim pada istitna yang munqati' itba dengan badal terjadi. Dalam bait ini beliau menyebutkan bahwa menyebutkan terjadinya mustasna apabila selain mujab ghairu mujab, yaitu apabila nafi atau ghairu nafi, nafi atau syibhu nafi. Yang dimaksud dengan syibhu nafi adalah nahi dan istifham. Apabila nafi contohnya dalam ayat ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Contoh yang nahi wa la yaltaqit minkum ahadun illa imra'atuk. Sab'ah kasir. Contoh yang istifham wa may yaqnatu min rabbihi illa dhalun. Min rabbi illa dhalun. Wa man yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Pada istisna yang mutasil boleh nasab dan boleh isba. Jalan dipilih isba. Dan pada istisna mana istisna mutasil adalah yang mustasnya bagian dari mustasna minhu. Adapun dan contohnya qomal maqomal qaumu illa zaidun illa zaidan. Dan zaid adalah bagian dari al-qaumu. Dan munqati adalah yang dia mustasnya bukan bagian dari mustasna minhu. Seperti contoh ma qawmal qawmu illa himaron. Yang pada munqati' maka ditentukan nasab, ditakyin dengan nasab menurut jumhurul Arab. Adapun pendapat diharuskan dengan nasab menurut kebanyakan orang-orang Arab selain Banu Tamim. Adapun Banu Tamim mereka membolehkan dengan ijba. Seperti pada contoh ma qaumal qaumu illa himarun wa ma raaitu qauma illa alhimara wa ma marartu bil qaumi illa alhimari. Dan tamim, mereka membolehkan isba. Al-isba. Ibdal. Wa qawman qawmu illa himarun. Uma. Dan di sini para ahli nahu bersisih. Apakah amil apakah yang menasabkan isim yang jatuh setelah ila dengan persisian yang panjang? Yang pertama, bahwasanya yang menasabkan isim yang jatuh setelah ila adalah ila itu sendiri. Dan ini dikatakan oleh An-Nazim, sebagaimana dikatakan oleh An-Nazim Ibnu Malik dalam awal bab ini, mastasnatilla ma'tamamin. Dan juga pada bab-bab setelahnya, wa alghi illa dhata taukidin. Dan beliau menyebutkan bahwasanya ini adalah madhabnya Sibawai dan Al-Mubarid. Al-Qawlu Thani, pendapat yang kedua, bahwasanya menasabkan mustasna adalah fi'il yang sebelum ila dengan perantara ila. Dan ini adalah madhabnya As-Sirafi wal-Farisi wa Ibnu Baddash. Nah, tapi para ulama melemahkan madhab ini karena di sana datang ucapan yang sebelumnya bukan fi'il. Seperti pada ucapanmu, Inna ikhwataka Innal qawma ikhwatuka illa zaidan. Pendapat yang ketiga, bahwasanya yang menasabkan mustasna adalah fi'il yang sebelum ila, bukan dengan perantara ila seperti pendapat yang kedua. Fi'il yang sebelum ila itu sendiri tanpa perantara ila, sebagaimana pendapat yang kedua. Dan ini juga dilemahkan oleh para ulama. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Khuruf. Pendapat yang keempat, Al-Qawru Rabi, bahwa yang menasabkannya adalah fi'il yang dimasukkan dengan mana ila, seperti pada ucapanmu disebutkan oleh ila, ya bermana ila. Seperti pada ucapanmu, Qawmal qawmu illa zidan, yang menasukkan zidan adalah fi'il yang dimasukkan itu astasni zidan. Pendapat yang kelima, bahwasanya menasukkan adalah sama mul kalam, sempurna kalam, seperti pada penasobannya tamyiz, penasobannya dirham, seperti pada ucapanmu atau itu ishrina dirhaman. Dirhaman sini dinasobkan karena sempurnanya kalam. Pendapat yang keenam, aful awal domiruha atau ituhu ishrina dirhaman. Pendapat yang keenam, bahwasanya menasabkan adalah perbedaannya yang sebelum ila dengan apa yang berbedanya tidak sama yang setelah ila dengan yang sebelum ila. Ya, ini dihikayatkan oleh Al-Kisai. Pendapat yang ketujuh, Al-Qawlu Sabi', bahwasanya menasabkannya adalah anna mahdhufah maka pada ucapanmu innal qaumal qaumu illa Zaidan, maka Zaidan di sini nasab dengan inayah mahdufah, takdirnya qaumal qaumu illa inna Zaidan, dan khobarnya juga mahduf lam yakum. Dan ini pendapatnya Al-Kisai juga. Pendapat yang ke-8 bahwasanya yang menasabkan adalah lau dan inna yang ditarkib. Lau dan inna yang ditarkib. Maka inna di sini ditakhfif dengan dibuang salah satu nunnya. Kemudian dileburkan kepada la atifah. Jadi illa. Apabila engkau menasabkan, maka engkau mengamalkan innanya. Apabila engkau merofakan, maka engkau mengamalkan hukum lau atifahnya. Dan ini pendapatnya Al-Faro, tapi ini adalah takaluf. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin dalam ta'liq Awdahul Masalik. Dan dipahami dalam ucapan beliau yang tadi Oba'adana fin awkana fin untukhib. Sini untukhib dipahami bahwasanya nasab itu boleh, nasab itu boleh, dan dibaca dengan nasab seperti pada qiraah sab'ah. Wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atak. Dan juga wa syaribu minhum illa qalilan. Minhum illa qalilan. Tam mujab. غير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصب أخطر ورد واستنافية غير مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف نصب مضاف إليه سابق مضاف إليه ثاني في النفي جر مجرور متعلق بقوله يأتي ألاتي قد حرف تقليل يأتي فعل fi'lun mudhari'un marfu' wa tajarrudi yani nasib wal jazim wa la madara fi adhammah al muqaddarah ala akhirih man min dhuriyah thiqal wal jumlah fi mahali wal jumlah fi'liyah fi mahali fi mahali raf'in khabar al mubtada waw atifah lakin harfu istidrak nasbahu maf'ulun bih muqaddam wa alamat nasbihi al-fata al-zahira al-akhiri huwa mudhaf wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun al-dham fi mahali jarin mudhafin ilaih ikhtar fi'lu amrin mabniun al-sukun wa fa'ilu dhamirun satirun fihi wujuban taqdiru anta in warad in syartiyah warad fi'lu syartin wa fi'lun madin mabni al-fathi al-zahir al-akhiri wa sukin al-waqf wa fi mahali jazmin wa jawab syart mahdhuf ifasiruhu ma qablahu artinya jika mustasna mendahului mustasna minhu pada kalam yang manfi maka terkadang datang dalam keadaan tidak dinasab akan tetapi jika terjadi hal seperti itu maka yang lebih dirajihkan adalah yang menasabkannya. Ada beberapa keadaan didahulukannya mustasna daripada mustasna minhu. Yang pertama, ketika mustasna hanya mendahului mustasna minhunya. Seperti pada contoh famali illa ala ahmad syi'atun wa mali illa madhhabal haqqi madhhabu. Dan surah ini diperbolehkan oleh kufiyun ataupun basriyun. Di sini asy'ir menasabkan mustasna minhu. Akan tapi dalam riwayat yang lain disebutkan menggunakan rafa sebagai badal. Menggunakan rafa sebagai badal. Famali illa Ahmad. Menggunakan rafa sebagai mubdal minhu. Menjadi famali illa ahmadu illa alu ahmad syi'atun wa mali illa madhhabul haqqi madhhabu. Dan surah yang kedua, ketika mustasna didahulukan atas amilnya seperti pada contoh alqauma illa zaidan darabtu. Di sini ada tiga pendapat dalam hal boleh atau tidaknya. Pendapat pertama, diperbolehkan secara mutlak. Baik amil mustasnanya mutasarrif atau ghairu mutasarrif. Pendapat yang kedua, tidak diperbolehkan secara mutlak. Dan pendapat yang ketiga, merinci. Jika amilnya mutasarrif, maka boleh mendahulukan mustasna dan mustasna minhunya terhadap amil. Dikarenakan kuatnya amil yang mutasarif tersebut. Akan tetapi jika amil yang ghairu mutasarif, maka tidak boleh didahulukan karena dia lemah. Surah yang ketiga, ketika mustasna mendahului mustasna minhu dan amilnya sekaligus. Di sini terjadi khilaf antara kufiyun dan basriyun. Orang-orang kufah berpendapat bahwasanya mustasna boleh didahulukan atas mustasna minhu dikarenakan ada sebagian orang Arab yang menggunakannya di awal. Seperti pada contoh khalallahi la arju siwaka wa innama audu iyali syu'batan min iyalika. Ada pun orang-orang Basrah melarang penggunaan cara seperti ini dikarenakan mustasna dikarenakan mereka menyerupakan mustasna seperti badal. Sebagaimana badal tidak boleh didahulukan atas mubdal minhunya, maka begitu pula mustasna tidak boleh didahulukan terhadap mustasna minhunya. Dan dalam bait Ibnu Malik hanya menyebutkan taqdimul mustasna fil kalamil manfi aw syubhi. Adapun dalam kalam mujab maka harus menggunakan nasab. Seperti pada contoh qauma illa zaidan alqaum. Di situ mustasna didahulukan terhadap mustasna minhunya, akan tapi yang digunakan tetaplah nasab. Karena penggunaan itba hanya digunakan untuk mustasna yang manfi. Wa in ifarq sabikun illa lima ba'du yakun kama law illa udima kama law illa udima wa harful ataf in syartiyah ifarq fil mudhari' majzumun bi in fil mudhari' fil syart majzumun bi in wa alamatu jazmi sukun az-zahira ala akhirih sabiqun naibul fa'il marfu'un wa alamatu rafi dhamma dhahirah ala akhiri illa maf'ulun bih li sabiq lima ala akhiri lima jar wa majrur mutalik bisa mutarik bi yufarraq ba'du ya ba'du dzarf ma isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarin ba'du dzarf mabniun ala dhammi lin qita'iyani lidhafah yakun lin qita'iyani lidhafah mutalik bi mutalik bi fi'lin mahdhuf silah ma lima yakun fi'il mudhari' naqis jawab syarat majzumun wa alamatu jazmi as-sukun az-zahir ala akhirih kama jar majrur mutaalliq bi isim wa wasmu yakun dhamir mustatir fi jawazan takdiruhu huwa yaud ila ila sabiq au ila ma ba'du kama jar majrur muta'alliq bi yakun lau lau masdariyah ma zaidah zaidah ma boleh diirob sebagai masdariyah atau zaidah. Apabila maknya zaidah, maka launya masdariyah. Dan apabila maknya zaidah, maka launya masdariyah. Illa qusda lafdhu naibul fa'il. Ini fi'lin mahdhuf. Ifasirhu lima ba'dah. Udima fil madhi mabniun lil majhul wa naibul fa'il dhamirun mustadir taqdiru huwa yaud ila as-sabiq illa ada sabik illa setelah sabikun illa ada mu'irabnya sebagai mudhafun ilaih yaitu Syekh Khalid. Ada yang mu'irabnya sebagai fa'il min fi'ilin mahzuf ifasiru lima ba'dah. Fi'il sebelumnya maklum. Dan apabila diarah dan jika diarahkan yang ini khobarnya itu mandiri bukan baru apa ini ada yakun khobarnya mana jumlah dan apabila yang dan apabila diarahkan dan apabila amil yang mendahului diarahkan mendahului ila diarahkan kepada apa yang setelah kepada yang setelahnya maka wa yufaru sabiqun illa lima ba'da yakun kama lawilla udima apabila yufarrah diarahkan sabiqun illa amil yang mendahului illa apabila amil yang mendahului illa diarahkan amalannya lima ba'du kepada yang setelah illa yakun maka jadilah amil yang mendahului itu atau boleh juga pemirinya kembali kepada ma ba'du maka jadilah isim yang setelah illa itu keadaannya seperti seandainya tidak ada illa ya seperti itu ya teman ya ironya jelas kan silakan ditambahkan ada yang mau tambahkan di sini disebutkan istisna mufarraq alladzi la yuzkar mustasna minhu mustasna minhu dan syaratnya adalah ayakun al kalam ghairu mujab akan dan maka dia beramal seperti tidak adanya illa contohnya maka istisna mufarraq yang setelah illa beramalnya seperti tanpa ada illa maka i'rabnya seperti tanpa illa maqama illa zaidun madarabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin. Dan di sana ada perbedaan ulama, perbedaan ada ikhtilaf berkait dengan apakah boleh setelahnya mujab, apa harus mujab, apakah boleh kalimat, apakah boleh jumlahnya itu berbentuk mujab. Dan mereka yang membolehkan mujab membawakan dalil wa yaballahu illa ayyutimma nurahu, dan sebagai orang dijawab kepada orang oleh orang-orang yang membolehkan yang tidak membolehkan ijab dengan mentakwilnya, yaitu la yurid. Dan para ulama yang membolehkan mujab menjawab lagi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Di sini dengan ditaukid, dan apabila ditaukid maka tidak mungkin untuk ditakwil. Al-istitsna al-mufarrag, yaitu ma hudzifa min jumlatihi al-mustatsna minhu. Apa yang dibuang dari jumlahnya al-mustatsna minhu. Dipersyaratkan oleh kebanyakan ulama agar al-istitsna al-mufarrag ini terjadi pada kalam yang ghairu mujab. Apakah yang manfi ataupun yang dimasuki syibun nafi, seperti apa? Nahi dan istifham. Adapun selainnya membolehkan untuk dia datang juga pada kalam yang mujab, sebagaimana pendapatnya Ibnu Hajib. Tapi beliau menyebutkan dua syaratnya, yaitu agar yang datang setelah ilah itu fadlah, bukan umdah seperti fa'il atau khabar atau mubtada. Dan yang kedua dihasilkan faedah, dan adanya dalil-dalil yang sangat banyak, itu menunjukkan wallah alam bolehnya al-istitsna al-mufarrag pada kalam yang apa? Mujab. Seperti dalam ayat apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di sini kalam sebelum illa apa? Mujab. Ditaukid lagi dengan inna dan la, lam. Wa innaha lakabiratun. Kalau ditaukid maka tidak bisa ditakwil kepada manfi. Sudah ya? Seperti itu aja. Tapi kebanyakannya memang terjadi pada apa? Jumlah yang mufarrag ataupun kalam yang ghairu mujab. Kemudian wa alghi illa dzata taukidin kala, atau sebelumnya merujuk dulu. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa alghi illa dzata taukidin kala tamru bihim illa al-fata illa al-ala. Al-wawu 'athifah, alghi fi'lun amrin mabniun ala hadfi harfil illah, wa fa'iluhu dhamirun mustatir fi wujuban taqdiruhu anta. Illa qusida lafdhuhu mafurun bih mansubun wa lawtu nasbi al-fathatu al-zahiratu ala al-fathatu al-muqaddaru ala akhirihi mana amin zuhuriha harakatul hikayah. Zata halun mansubun halun li illa mansubun wa lawtu nasbi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi wa huwa mudaf tawqidin mudaf ilayhi majrur wa lawtu jari al-kasatu al-zahiratu ala akhirihi. Kaf jarah liqal mahdhuf wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar li mubtada mahdhuf wa taqdir zalika ka'inun ka qawlika la nafiyah tam la nahiyah tamru fi'lun mudari'un man mazumun bila nahiyah wa alamat ismihi as-sukun adh-dhahir ala akhirih wal fa'il dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta bihim alba jarrah him hum mamirun alha mamirun mutasilun mabriun ala kasri wa fi mahalli jarrin bilba wal mim lil jama' alamatul jama' wal jaru wal majuru muta'alliqun bi tamru illa adatul istithna' Al-Fatha Mustafna Mansub Ma'alamatu Nasbihi Al-Fathatul Muqaddarah Man Amin Dhuriya At-Ta'adhur Illa Zaidah Littawqid Al-Ala Badal Li Al-Fatha Wa Badalul Mansub Mansub Mithluh Wa Alamatu Nasbihi Al-Fatha Al-Muqaddarah Al-Alif Man Amin Dhuriya At-Ta'adhur هذا الإعراب إن جعل الفتى مستثنى أما إذا كان الفتى يقع بدلا فلا يصلح أن يكون العلاء بدل لفتى لأن الجمهور يمنع إبدال البدل artinya adalah ilgokkanlah illa alghiha an ifadati makna istitsna aw an al-amal fi diilgokkan dari memberikan faedah istitsna ataupun beramal pada yang salahnya ilgokkanlah illa ketika dia ditujukan untuk taukid seperti pada contoh la tamrul bihim janganlah melewati mereka kecuali seorang pemuda yang seorang muda kecuali anak muda itu yang yaitu yang mulia yaitu ketika dan apabila ketika ilat berulang yang dimaksudkan di sana taukid maka diilgokkan yaitu tidak dihilangkan makna istitsna dan tidak beramal pada isim yang setelahnya dan ini terjadi pada ketika pada badal dan ataf contoh pada badal sebagaimana yang tersebutkan dalam nazim dalam nazm la tamrul bihim illal fata illal ala maka jumlah ini sebanding atau asal jumlahnya adalah la tamru bihim ilal fata al-ala maka al-ala sebagai badal bagi al-fata adapun contoh untuk yang ataf qama zaidun illa amron illa bakron qama al-qawmu illa amron illa bakron qama al-qawmu illa amron wa illa bakron maka Bakron di situ maktuf kepada Amron dan ini sebanding dengan ketika tidak ada ilah atau asalnya adalah qomal qawmu illa Amron wa Bakron kemudian di sana juga ada contoh dari sepan syair Hari dahru illa laylatun wa naharuha wa illa tul'u syamsi thumma ghiyabuha. Kadang-kadang di sana terkumpul dalam satu kalimat pengulangan illa yang berbentuk badal dan ataf. Seperti pada contoh ucapan penyair Malaka min syaikhika illa amaluh illa rasimuhu wa illa ramaluh. Syahid di situ rasimuhu dijadikan badal bagi amaluh dan romaluh maktuf pada rosim. Adapun ilah yang kedua dan yang ketiga bermakna taukid. Rosim pada rosim. La sahih wal illa la tatawkid in jala tamrul bihim illa al fata illa al ala ilgha lah illa janganlah amalkan illa dan hilangkanlah makna al istitsna padanya atau darinya za tatawkid ketika dia datang untuk taukid sekedar untuk menekankan maknanya Ya, silakan dilanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa in tukarrar la li tawkidin fa ma tafriqin at-ta'thir bil 'amil da wa in waw 'atifah in syartiyah jazimah tukarrar fi'lun mudhari' muwayyirus sighah wa huwa fi'lus syart ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى إلا لا عاطفة مبني على الفتح لتوكيد جار ومجرور متعلق جار ومجرور معطوف على جار وعلى جار ومجرور محذوف التقدير وإن تكرر لا لتأسيس لتوكيد فمع ف الفاء رابطة لجواب الشرط التقدير للتوكيد التقدير وإن تكرر لا لتأسيس للتوكيد لا لتوكيد وإن تكرر إلا لتأسيس لا لتوكيد فمع الفاء رابطة لجواب شرط مع ظرف ظرف ظرف ظرف ظرف متعلق بدا الآتي تفريغ وهو مع وهو مضاف تفريغ مضاف إليه التأثير مفعول به لدا بالعامل جار ومجرور متعلق بتأثير دع فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت dan makna البيت dan apabila diulangnya dan apabila illa diulang untuk makna taksis makna taksis dari illa yaitu al-isba al-istisna bukan untuk istisna bukan untuk taukid. Apabila diilang, apabila diulang, illa yang bukan untuk makna taksis, untuk makna taksis, bukan untuk taukid, maka bersamaan istisna yang mufarrak, biarkanlah amil tersebut beramal biarkanlah beramal amil tersebut pada salah satu dari apa-apa yang dikecualikan dengan illa sini beliau menjelaskan bahwasannya apabila illa itu diulang dan tidak memaksudkan dengannya untuk mentaukin maka tidaklah dia itu kosong melainkan melainkan istisna yang mufarraq ataupun selain mufarraq. Kemungkinannya ia terjadi pada istisna mufarraq ataupun selain mufarraq. Apabila dia terjadi pada istisna yang mufarraq, maka hendaklah engkau menyibukkan salah satu, menyibukkan amil pada salah satu dari istisna tersebut, dari mustasnayat. Contohnya, maqama illa zaidun illa bakron illa amron. Dan tidak mengharuskan dan tidak mesti bagimu untuk menyibukkan salah satu, menyibukkan amil pada salah satu dari mustasnayat tersebut. Boleh bagimu manapun yang engkau kehendaki, inginkan, dan yang lainnya engkau nasabkan sebagai istisna. Inilah makna qaulin nazim fa ma tasrigin ila akhirih, maksudnya yaitu bersamaan istisna yang mufarraq, jadikanlah amil tersebut itu, jadikanlah amil itu beramal pada salah satu dari yang dari apa-apa yang di mustasnayat dengan illah, dimustasnatkan dengan illah, dan engkau nasobkan yang lainnya. Jelas ya maknanya. Wa in tukarrar la li tawkidin fa ma tafrighin ta'thira bil 'amili da', apabila illa diulang untuk taksis. Ini kemungkinan yang kedua dari pengulangan illa. Ada kalanya illa diulang sekedar untuk taukid, itu yang pertama atau yang sebelumnya barusan kita lewatkan, dan yang kedua pengulangan illa untuk taksis. Jadi mana yang sama dengan illa yang pertama untuk istisna? Apabila illa diulang untuk taksis bukan untuk taukid, maka ketika terjadinya pengulangan illa yang untuk taukid ini pada istisna yang mufarraq, ketika itu biarkanlah amil yang sebelum illa beramal pada salah satu dari mustasnayat yang disebutkan setelahnya. Biarkanlah beramal amil tersebut pada salah satu dari mustasnayat yang disebutkan setelahnya. Apakah biar antum biarkan amalannya kepada isim mustasna yang pertama ataupun kedua ataupun yang ketiga? Ya, maqama illa zaidun illa amran illa bakron. Ini ketika antum sibukkan amil pada mustasna yang pertama. Boleh juga antum sibukkan fi'il ataupun amil pada mustasna yang kedua ataupun ketiga. Maqama illa zaidan illa amrun illa bakran. Maqama illa zaidan illa amrun illa bakran. Sisanya selain yang amil itu diamalkan padanya, itu mesti mansub sebagai istitsna. Walaysa annas bi siwahu mughni. Ya, diulang dari fi wahidin mimma bi illa sutni. I'rabnya dan juga fi wahidin mimma bi illa tusniya wa laysa annasi wa hum ghunia fi wahidin jarur ma majrur muta'alliq bi da fi baitil sabiq mimma jarur ma majrur aidan wa huwa muta'alliq bi istisniya bi illa ba fujair illa isim majrur bil ba wa alamatu jarri akasrah al muqaddarah ala harakatil gaya. Sifat khususnya fil mudhari, fil mudhari, fil madhi mabniil majhul, fil madhi mabniil majhul, wa naibul fa'il dhamir mustatir fi jawazan taqdiruhu wa ya'du ila la. Ya'du ila la. Wa ru'atin laisa fil madhi naqis wa ismuha dhamir. Masul. Khususnya fi'il madhi mabni lil majhul wa naibul fa'il dhamir mustatir fihi jawazan taqdiru huwa ya'udu ila al mausulah. Jumlah khususnya fi mali silah lah ma'lam lil rabb. Wa warfa'atin laisa fi'il madhi naqis wa ismuha dhamir mustatir fihi jawazan taqdiru huwa ya'udu ila wahid. An nasbihi jarun wa majrur muta'awwid bi mubni siwahu wa huwa mudaf siwahu mudaf ilaih wa huwa mudaf dhamir mudaf ilaih mubni khabar laisa wa i'rab mubni ism laisa wa khabaru mahdhuf wa laisa mubnun an nasbihi siwahu mawjudan. Tidak ada dari satu pada satu dari apa-apa yang dimustasarkan dengan ilah, dan maka tidak ada dari yang nasab selain walaysa an nasbi siwahu mughni. Ada dua sisi i'rab ya terkait dengan isimnya laisa. Bisa huwa dhamir mustatir kembali kepada apa? Al-wahid. Dan tidaklah satu makmul tadi yang amil diamalkan padanya mencukupi dari menasabkan selainnya. Maksudnya ketika salah satunya dijadikan sebagai makmul dari amil yang sebelum ilah, maka yang selainnya wajib dinasabkan, itu maksudnya. Mughni sebagai apa? Khobar dari laisa diwakofkan karena mengikuti lukonya siapa? Rabi'ah. Atau mughninya antum jadikan i'rabnya sebagai isim laisa, berarti khobarnya mahdhuf, maujud ya. Maujuda. Tidak ada yang mencukupi ya, menjadikan cukup dari menasobkan selainnya. Maksudnya apa? Yang selainnya wajib dinasobkan. Masih bisa insyaallah satu lagi. Waduna tafrighin, jelas ini kan? Ya, waduna tafrighin ma'a taqaddumi nasb al-jami' hukum bihil hukum bihi wal tazimi. Ya. Waduna tafrighin ma'a taqaddum nasb al-jami' hukum bihi wal tazim. Waduna dzaraf makan muta'alliq bi hukum وهو مضاف تفريغ مضاف إليه مع ترف وهو مضاف مع تقدم تقدم مضاف إليه نسب الجميع نسب مفعول به لفعل مذوف يفسر ما بعده وهو مضاف الجميع يمضي الجميع وهو مضاف الجميع مضاف إليه أحكم فعل أمر مبني على السكون وفاعل ضمير مستتر فيه جواب وجوبا تقديره أنت bihi jar majrur mutalik bi hukum wal tadim maul atifa il tadim fi'lu amrin mabni ala sukun wa fa'ilu dhamirun satir fi jawaban takdiru anta wa maf'ulu mahdhuf takdiru il tadim dhalikal hukum. Dan yang selain mufarraq itu yang nakis bersama didahulukannya seluruh mustasnat wajib nasab, wajib nasab dan lazimilah. Selain mufarraq yaitu yang nakis, hukumilah bersama didahulukan dari mustasna minhu wajib nasab. Dan lazimilah. Langsungkanlah nasab pada seluruhnya. Maka mustasna sayat itu mustasna tidaklah kosong keadaannya, bisa jadi didahulukan dari mustasna minhu atau diakhirkan. Adapun yang didahulukan dari mustasna minhu wajib menasofkannya, baik itu mujab, kalamiyata mujab atau ghairu mujab. Maka contoh yang mujab, koma illa zaidan wa amron wa bakron al qaumu. Koma illa zaidan wa illa amron wa illa bakron al qaumu. Dan adapun yang ghairu mujab, contohnya ma koma illa zaidan illa amron illa bakron al qaumu. Maka inilah yang diisyaratkan usulnya. Ini masih membahas tentang apa? Pengulangan illa untuk taksis. Yang pertama yaitu ketika terjadinya pada istitsna yang mufarrad. Maka ketika itu salah satu dari mustasnayat dijadikan sebagai ma'mulnya amil yang datang sebelum illa. Yang salah satunya itu boleh. Yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga atau seterusnya. Kemudian yang kedua, pengulangan illa untuk taksis untuk selain taukid yang terjadi pada kalam yang selain mufarrad. Berarti apa? Kalam yang selain mufarrad tam. Ya. Maka ketika mustatsnayatnya didahulukan dari mustatsna minhu, maka wajib untuk semuanya, semua mustatsnayat itu dinasabkan. Ya, wajib dinasabkan secara mutlak. Ya, baik pada kalam yang mujab ataupun ghairu mujab. Ya. Contohnya pada yang mujab, qoma illa zaidan illa amran illa bakran al-qaumu. Semuanya dari mustatsnayat di sini wajib mansub illa zaidan illa amran illa bakron. Kenapa? Karena didahulukan dari mustatsna minhunya al-qaumu, diakhirkan qoma illa zaidan illa amran illa bakron al-qaumu. Ini pada yang apa? Mujab. Pada yang ghairu mujab yang manfi seperti wa maqama maqama illa zaidan illa amran illa bakron al-qaumu. Insyaallah ini jelas ya. Ya, cukup dulu insyaallah, kita akan lanjutkan satu pertemuan lagi murojaahnya pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillah. Syukur la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.